Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallama tasliman katsira amma ba'd. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'an, wa kama 'araftum, sebagaimana kita ketahui bersama, insyaallah pada kesempatan di sore hari ini kita akan dan hanya membahas satu kitab saja, kitab Taisir Al-Allam Syarah Umdatil Ahkam, karena kan kita telah menyelesaikan pembahasan pada kitab Usulun Fit Tafsir. Wa jazakumullahu khairan ala tadzkir. Kita juga ucapkan jazakumullahu khairan telah mengingatkan kita akan hal tersebut. Fa ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an, kemarin kita telah menyelesaikan satu hadis dari sahabat Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma, di mana ketika itu beliau radhiyallahu anhuma pergi ke rumah saudarinya Hafsah radhiyallahu anha, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap ke Asy-Syam dan membelakangi Ka'bah ketika buang hajat. Dan kita telah membaca al-makna al-ijmali, begitu pun dua faedah dari hadis ini. Fal'an nuwasil wa nastamir, kita lanjut pada hadis berikutnya. Qala al-muallif rahimahullah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala'a فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau berkata, dahulu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak masuk ke al-khala, hendak masuk ke WC ataupun toilet, karena kita sudah jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu di mana al-khala ini adalah artinya al-makanul khali, tempat yang kosong yang biasa digunakan untuk buang hajat. Fa ahmilu ana wa gulamun nahwi idawatan min ma, maka kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, aku dan juga anak yang seumuran denganku membawakan idawah yang berisikan air kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa anazatan, dan juga membawa anazah. Apa arti idawah dan juga apa makna anazah, kita akan tahu setelah membaca Gharibul Hadis. Taib, aku dan anak yang sebaya denganku membawa idawah dan juga anazah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayastanji bilma, lantas beliau membersihkan kotorannya dengan air. Taib, Gharibul Hadis, makna atau arti kata yang asing di dalam hadis. Al-awwal, yang pertama ada kata gulamun nahwi. Fa ahmilu ana wa gulamun nahwi. Al-gulam huwal mumayyiz hatta yablugha. Yang namanya al-gulam ini adalah seorang anak yang telah mumayyiz, yang telah mengetahui dan membedakan mana yang benar dan mana yang buruk. Hatta yablugh, sampai usia balig. Wa nahwi ya'ni huwa muqaribun li fisinni. Anak yang sebaya, hampir seumuran denganku. Yang kedua, idawatan min ma. Aku dan anak yang sebaya denganku membawa idawah berisikan air. Bikasril hamzati hiyal ina'u as-sagiru minal jildi yuj'al lil ma. Idawah artinya ini bejana yang kecil yang terbuat dari kulit, yang memang biasa dipakai untuk mengambil air. Mungkin zaman kita sekarang ini gayung. Kalau dulu namanya idawah, bejana kecil yang terbuat dari kulit. Al-anazah asa aksar minar ramhi laha sinan. Al-anazah yaitu tongkat yang lebih pendek daripada tombak. Laha sinan, yang dia mempunyai gerigi. Maka di sini Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyediakan tempat dan alat untuk buang hajat. Membawakan air dan juga tongkat untuk menutupi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari pandangan manusia, dari pandangan orang yang lewat. Baik, al-ma'na al-ijmali, makna global dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yadhkuru khadimun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam Anas ibn Malik. Di sini Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu khadim an-nabi, seorang yang berkhidmat membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebutkan annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam hinama yadkhul mawdi'a qada'il hajati kana yaji'u huwa wa gulamun ma'ahu bitahurihi. Beliau ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak masuk ke tempat kosong untuk menunaikan hajat, beliau pun ikut datang. Dan ketika itu ada anak yang seumuran beliau membawa tahur, alat untuk bersuci, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladhi yaqta'u bihil adha, yang bisa menghilangkan najis tersebut, hilangkan kotoran tersebut. Wa huwa ma'un fi jildin shaghir, yaitu air yang ditaruh di dalam bejana kecil yang terbuat dari kulit, yaitu idawah. Wa kadzalika ya'tiyani bima yastatiru bihi an nadharin nas. Begitupun dua anak tersebut juga membawakan alat yang bisa menutup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari pandangan manusia. Sebutkan di situ membawa anazah. Wahwa aswa qasiratun fi tarfiha hadidatun, yaitu tongkat yang pendek yang di ujungnya itu ada besi. Yagruzuha fil ardi wa yaj'alu 'alayha shay'an yaqihi min nadharil marin. Di mana kemudian tongkat itu ditancapkan di tanah, kemudian dipasangkan sesuatu seperti kain atau yang semisalnya. Yaqihi min nadharin nas, yang bisa melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menutupi beliau dari pandangan orang yang lewat. Ini al-makna al-ijmali. Ma yu'khadhu minal hadis. Setelah kita membaca gharibul hadis, kita sudah mengetahui makna global dari hadis tersebut, maka kita pun harus mengambil faedah dari hadis itu. Taib ma yu'khadhu minal hadis, faedah yang dapat dipetik dari hadis pendek ini dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Al-awwalu jawazul iktisari 'alal ma' fil istinja, yaitu bolehnya membatasi air ketika melakukan istinja. Membatasi air ketika melakukan istinja. Wa huwa afdal minal iktisari 'alal hijarah, dan ini lebih afdal, lebih baik dan lebih utama dibandingkan kita membatasi diri ketika hendak membersihkan kotoran dengan batu. Li'annal ma'a anqa, karena yang memang air ini dia lebih membersihkan. Kemudian di sini ada sedikit penjelasan di mana bahwasanya yang afdol itu adalah menggabungkan antara keduanya. Menggabungkan antara batu atau hal yang dapat menggantikan posisi batu tersebut, menggabungkan batu dengan air. Fayuqaddamul hijarah thumma yatba'uhal ma. Pertama ia memakai batu dulu, kemudian disusul menggunakan air. Liyahsulal inqa'ul kamil, agar betul-betul bersih. Qala An-Nawawi rahimahullah, falladhi 'alayhi jama'atus salaf wal khalaf, maka yang dipegang oleh ulama para salaf dan juga ulama khalaf, wa ajma'a 'alayhi ahlul fatwa, begitu pun yang disepakati oleh ahlul fatwa, min a'immatil amsar, dari berbagai negara, annal afdala ay yujma' bainal ma'i wal hijarah, bahwasanya yang afdal itu menggabungkan air dan juga batu. Fa yasta'milul hajara awwalan litakhiffan najasatu wa taqilla mubasharatuha biyadihi, maka ia pertama kali menggunakan batu supaya najisnya ini lebih sedikit, dan supaya juga mengurangi kontak tangan dengan najis tersebut. Thumma yasta'milul ma, lalu kemudian ia menggunakan air. Fa in arada al-iktisara 'ala ahadihima jazal iktisaru 'ala ayyihima syaa. Jika ia ingin mencukupi dari salah satu keduanya, maka silahkan dia memilih. Namun tadi, yang afdol adalah dia menggabungkan antara keduanya. Memakai batu terlebih dahulu, supaya najisnya lebih berkurang, kemudian mengurangi kontak langsung dengan tangan, baru kemudian disusul dengan air. Ini yang afdol. Namun jika ingin mencukupi dari salah satunya, maka itu pun sudah cukup. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua dari hadis, isti'dadul muslim bitahurihi inda qada'il hajah. Pada hadis ini kita dapat mengambil faedah bahwasanya hendaknya seorang muslim melakukan persiapan dengan perangkat yang dapat mensucikan ketika buang air. Kalau mungkin di zaman kita sekarang, ya baknya terlebih dahulu diisi air. Ketika itu air belum sebanyak kayak di zaman sekarang, sehingga memang sebelum buang hajat harus dipersiapkan semua dulu. Harus persiapkan airnya terlebih dahulu, harus persiapkan anazah, tongkat yang akan menghalangi kita dari pandangan orang yang lewat. Alhamdulillah sekarang jauh lebih mudah. Tinggal tinggal masuk ke toilet, tutup pintu, isi air, khalas, selesai. Baik, namun inilah faedah dari hadis yang kita dapat petik dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Li'alla yuhwijuhu ilal qiyam fayatalawwas, supaya ia tidak perlu untuk berdiri yang akhirnya nanti akan mengotori tempat yang lainnya, akan berceceran. Ini faedahnya. Faedah yang ketiga, tahfadhuhu an ayyam dura ilaihi ahad, ketika buang hajat ia harus mengusahakan terlindungi dari pandangan seorang. Li'anna an-nadhra ila al-aurati muharram, karena yang namanya melihat aurat ini hukumnya haram. Mungkin zaman kita sekarang ketika masuk toilet jangan lupa pintunya dikunci. Seperti itu. Fakana yarkizul anazah, yurakizul anazah fil ardi wa yansibu 'alaiha ats-tsaubus satir. Makanya dalam hadis ini disebutkan Anas dan juga seorang gulam yang bersama beliau ini menancapkan tongkat di tanah, kemudian dikasih ats-tsaubus satir, dipasangkan kain atau pakaian yang bisa menutupi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari pandangan orang lain yang lewat. Faedah yang keempat, jawaz istihdamus sigar wa in kanu ahraran. Faedah yang keempat yaitu bolehnya menyuruh anak kecil. Bolehnya menyuruh anak kecil, wa in kanu ahraran, walaupun memang mereka bukan budak kita. Wa in kanu ahraran artinya secara literal, walaupun mereka orang yang merdeka, ini bukan budak. Namun tidak mengapa kita menyuruh anak kecil, meminta tolong, meminta bantuan kepada mereka. Dalilnya dari hadis ini, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Barakallahu fikum, itulah faedah-faedah yang dapat kita petik dari hadis ini. Kemudian ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah taala jami'an, perlu kita sampaikan, di mana karena pertemuan kita pada kesempatan kali ini dan juga insya Allah pada satu dan dua kesempatan berikutnya ini hanya menggunakan satu kitab saja, maka kita gunakan sebaik mungkin. Kita tidak hanya membaca dan mengambil faedah dari satu hadis saja. Bisa jadi pada pertemuan kali ini maupun pertemuan berikut-berikutnya kita akan membaca sekaligus 2, 3 atau bahkan lebih dari 3 hadis. Barakallahu fikum, maka disiapkan kita fokus pada pembahasan fikih. Seperti itu. Kita tidak hanya membaca 1 maupun 2 hadis. Kita akan meraup faedah sebanyak-banyaknya sebatas waktu yang masih bisa kita optimalkan. Baik, itu hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Masih berkaitan dengan bab dukhulul khala. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang ke-15. Qala al-mu'allif rahimahullah an Abi Qatadah al-Harith ibni Rib'iyyin al-Ansari radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yumsikanna ahadukum dhakarahu biyaminihi wa huwa yabulu ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء. طيب, dari sahabat Abu Qatadah Al-Harith bin Rib'i Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yumsikanna ahadukum dzakarahu biyaminihi wa huwa yabul. Janganlah kalian memegang kemaluan kalian dengan tangan kanan ketika sedang buang air kecil. Wala yatamassah minal khala'i biyaminihi, dan jangan pula membersihkan kotoran dengan tangan kanan. Tidak memegang kemaluan, tidak membersihkan kotoran dengan tangan kanan. Wala yatanaffas fil ina, dan janganlah kalian bernapas di dalam bejana. Al-ina di sini maksudnya di dalam gelas. Sehingga janganlah kalian bernapas di dalam gelas ketika minum. Taib al-makna al-ijmali yastamilu hadzal hadits asy-syarifu ala thalathi jumalin. Hadis yang mulia ini di dalamnya terdapat tiga jumlah. Ada tiga perkara yang disebutkan. Minan nasaihil ghaliyati wal fawaid as-saminah allati tuhadzibul insan wa tujannibuhu al-akdzar wal adrar wal amrad. Di mana tiga perkara ini adalah suatu nasihat yang bagus, terdapat faedah yang mahal. Allati tuhadzibul insan, yang dapat menghasung manusia untuk melakukan kebaikan. Wa tujannibuhul akdzar, menjauhkan mereka dari kotoran, kemudaratan, dan juga penyakit-penyakit lainnya. Ada di dalam hadis yang ringkas ini. Okay, makanya di antara kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min mu'jizatihi, di antara mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau an-nabi, yakni jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim artinya beliau bisa mengatakan suatu kalimat yang ringkas namun begitu luas dan dalam maknanya. Jawami'ul kalim. Inilah salah satu kelebihan dan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala. Selalu beliau bisa menggunakan jawami'ul kalim. Kata yang pendek, kata yang ringkas, namun jika diteliti dan dilihat kembali betul-betul memiliki makna yang sangat-sangat luas dan juga dalam maknanya. Salah satunya ada pada hadis ini. Fal-ula was-thaniyah, maka tiga kalimat tersebut akan kita uraikan. Maka yang pertama dan kedua, alla yamussa dzakarahu hala baulihi, yaitu seorang tidak boleh memegang kemaluannya ketika buang air kecil dengan tangan kanan. Wala yazilun najasata minal qubuli awid duburi biyaminihi, dan dia tidak menyeka najis baik itu dari kubul maupun dubur dengan tangan kanan. Perkara yang pertama dan perkara yang kedua. Li'annal yadal yumna u'iddat lil asya'i thayyibah, karena yang namanya tangan kanan ini memang digunakan untuk hal-hal yang baik. Wa mubashirul asya'al marghub fiha kal akli wasyurbi, gunanya tangan kanan ini memang diperuntukkan untuk melakukan hal-hal yang dianjurkan, contohnya seperti makan dan minum, maka memakai tangan kanan. Baik, fa idza basharatin najasat wa talawwasat, namun jika yang namanya tangan kanan ini sudah terkena najis, akhirnya dia menjadi kotor. Tsumma basyaratit ta'am wasyarab. Maka tidak bisa kita bayangkan bagaimana setelah itu ia akan memegang makanan dan juga minuman. Wal musafah wa ghairu dzalik, ia akan berjabat tangan dengan orang lain dan hal-hal yang lain. Sehingga akan menular kemana-mana. Najis, kotoran dan juga penyakit yang mungkin tak kasat mata akan menular ke orang lain. Inilah hikmahnya mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seorang jangan sampai memegang maupun menyeka kotoran dengan tangan kanannya. Wa rubbama hamilat ma'aha syai'an minal amra al-khafiyah. Baik, itu sebagaimana yang kita jelaskan tadi, jika memang tangan kanan ini sudah terkena najis dan juga kotoran, kemudian ia melakukan hal-hal tadi, makan, minum, berjabat tangan, tentunya ini akan menjadi hal yang makruh, hal yang tidak baik. Dan terkadang di situ juga terkandung penyakit-penyakit yang bisa menular, yang mana tidak bisa kita lihat penyakit tersebut. Oke, perkara yang pertama dan yang kedua. Wasalithah, kalimat yang ketiga. An-nahyu anit tanaffusi fil ma alladhi yashrab minhu lima fi dhalika minal amradil kathirah. Ya, ini ada larangan untuk bernafas dalam bejana yang ia pakai minum. Sehingga ketika minum jangan sambil bernafas. Lima fida dikaminal amrodil kasiroh, karena akan banyak didapati penyakit ketika kita bernafas di dalam gelas. Allati minha takrihuhu lisyaribi ba'dahu. Salah satunya jika seorang melihat kita sedang minum lantas kemudian kita bernafas di dalam gelas, tentunya akan membuat orang lain yang ingin minum juga merasa jijik. Takrihuhu lisyaribi ba'dahu. Akhirnya orang lain yang mau minum setelah lihat dia bernapas di dalam gelas hilang nafsu untuk dia minum. Kama annahu qad yakhruju min anfihi ba'dhal amrad allati talawwasal ma'a. Ini sama juga. Jika sesuatu dari hidungnya keluar, jadi tahu itu bahkan ada virus-virus dan penyakit yang bisa mengotori gelas. Fatanqulu ma'ahul adwa idza kana syaribul mutanaffas al-mutanaffis maridan. Maka tentunya akan berpindah penyakit tersebut kepada orang lain. Terlebih jika orang tersebut dia dalam kondisi sakit, itu akan menular juga penyakitnya. Baik, wa qad yahsulu minat tanaffusi halasyurbi dararun 'alasyarib. Dan juga terkadang dari nafas yang ia hembuskan di dalam gelas tersebut, ini sebenarnya ada berbagai mudarat untuk dia sendiri. Hina ma yadkhulun nafsu al-ma'a wa yakhruju minhu. Mana ia sudah mengeluarkan nafas ke dalam air, air tersebut sudah terkontaminasi dengan nafasnya, kemudian dia minum air tersebut. Taib wasyari' la ya'mur illa bima fihil khairu wassalah. Dan tentunya syariat tidaklah memerintah kepada sesuatu, wala yanha illa amma fihil dararu wal fasad. Tidaklah syariat ini memerintahkan kepada suatu perkara kecuali di situ tentu ada maslahat dan kebaikannya. Begitupun sebaliknya, tidaklah syariat melarang akan suatu perkara melainkan di situ ada mudarat dan kerusakan. Sehingga bisa kita lihat di mana zaman sekarang pun secara ilmu kedokteran, secara medis itu pun tidak baik jika kita bernapas dalam gelas. Hal ini sama dengan ketika makanan yang disajikan secara panas yang berlebihan, di mana kita tidak kuat untuk langsung masukkannya ke dalam mulut, sehingga biasanya kita meniupnya terlebih dahulu. Ini sama halnya bernapas di dalam gelas, karena sama-sama virus dan kotoran maupun bakteri yang ada dari mulut kita, kita semburkan ke minuman, kita tiupkan ke makanan, kemudian kita makan lagi. Akhirnya banyak sekali virus yang kembali masuk ke dalam tubuh kita. Seperti itu. Bagaimana kita lihat di sini, waktu itu zaman belum secanggih sekarang, belum semodern zaman sekarang. Namun di sana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengetahui bahwasanya ada hal mudhar jika umatnya melakukan hal tersebut. Sehingga patutlah bagi seorang mukmin yang memang betul-betul haqqal iman, seorang mukmin sejati, ia sama sekali tidak meragukan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan juga perintah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hadis-hadisnya. Taib, ikhtilaful ulama. Pada hadis ini ada ikhtilaf al-ulama. Halin nahyu litahrim au lil karaha? Apakah larangan di dalam hadis ini itu sifatnya haram, mutlak tidak boleh dilakukan, atau sifatnya karaha? Ini suatu hal yang dibenci untuk dilakukan namun tidak sampai derajat haram. Baik, fadhahaba adh-dhahiriyatu ila at-tahrim. Maka madhab adh-dhahiriyah berpendapat larangan dalam hadis ini sifatnya haram. Ahdan bi dhahiril hadis, karena secara jelas di sini adanya larangan. Karena secara ilmu kaidah fikih yang namanya al-aslu fin nahi al-haram, secara asal yang namanya hukuman itu adalah, yang namanya larangan itu hukumnya adalah haram. Sebagaimana secara asal al-aslu fil amri al-wujub, maka di sana al-aslu fin nahi at-tahrim, hukum secara asal dalam suatu perintah adalah wajib, dan hukum secara asal dalam larangan adalah haram. Taib, adh-dhahiriyah, madhab adh-dhahiriyah melihat secara zahir hadis bahwasanya di sini ada larangan, sehingga yang namanya larangan itu hukumnya haram. Wa dhahaba al-jumhur ila al-karahati ala annaha nawahin ta'dibiyatun. Dan ulama al-jumhur berpendapat bahwasanya larangan pada hadis ini hukumnya adalah karohah, yaitu makruh. Ala annaha nawahin ta'dibiyah, disimpulkan bahwasanya larangan dalam hadis ini sifatnya untuk mentakdib, mentarbiyah, mengajarkan suatu adab. Sifatnya larangan pendidikan, seperti itu. Dan wallahu ta'ala alam bisawab, sebatas yang kita tahu, maka memang hukumnya adalah makruh. Tema yukhudu minal hadis, kemudian faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini. Al-awwal, faedah yang pertama, an-nahyu an masjid dakari bil yumna halal bauli, larangan untuk memegang kemaluan dengan tangan kanan. Halal bauli, ketika buang air kecil. Yang kedua, as-sani an-nahyu anil istinja bil yamin, larangan untuk beristinja, membersihkan najis dari kubul maupun dubur dengan tangan kanan. An-nahyu yang ketiga, anit tanaffusi fil ina, larangan untuk bernafas di dalam gelas. Begitupun sama halnya dengan meniup makanan. ada larangan. Ar-rabi' yang keempat, istinabul asya' al-qadarah. Fa idza tarra ila mubasharatiha falyakun bil yasar. Ini harus menjauhi hal-hal yang menjijikan. Kalau memang sifatnya darurat untuk memegang najasah tersebut, maka peganglah dengan tangan kiri. Tapi yang kelima, bayan syarful yamin wa fadliha alal yasar. Tentunya pada hadis ini ada penjelasan mulianya tangan yang kanan dan lebih utama dibandingkan tangan yang kiri. Begitupun anggota badan lainnya yang sebelah kanan. Memakai sendal itu dimulai dari kaki yang kanan. Masuk masjid mulai dari kaki yang kanan. Seperti itu. Yang keenam, al-iqtina'u bin-nadhafati 'ammatun. Memberikan perhatian pada kebersihan ini sifatnya umum. La siyamal ma'kulat wal mashrubat allati yahsulu min talwithiha dararun fis sihah. Terlebih kebersihan ini berkaitan dengan makanan maupun minuman, yang mana jika makanan dan minuman ini sudah terkontaminasi dengan hal-hal yang kotor, hal-hal yang jorok, tentu ini akan menimbulkan doror, menimbulkan kemudaratan dalam kesehatan. Taib. Yang ketujuh, as-sabi' sumuwus syar'i. Ini tingginya syariat Islam. Haitsu amara bikullin nafi'in. Di mana syariat Islam selalu memerintah pada perkara yang bermanfaat. Wa hadzara min kulli dharrin, dan mentahdir dari seluruh perkara yang memudaratkan. Barakallahu fikum, ini dua hadis yang dapat kita sampaikan pada pertemuan berikut. Selanjutnya kita akan masuk pada hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan ketika itu berjalan bersama para sahabat. Lantas kemudian beliau mengetahui dua orang yang di dalam kubur itu sedang diazab karena salah satu dosanya yaitu tidak menjaga dirinya dari hal-hal yang kecil, najis-najis yang kecil. Maka insya Allah pada kesempatan berikutnya kita akan membahas hadis ini. Barakallahu fikum, kita cukupkan sampai di sini dulu. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.